Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di penghujung bulan Sya'ban kita bisa bertemu kembali untuk membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kesempatan yang telah lalu kita telah membaca penjelasan dari seorang guru dari Syekh Ibnu Utsaimin ini. Beliau adalah guru dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang hadis Rasul alaihi salatu wasalam, tidaklah Allah menakdirkan adanya penyakit kecuali Allah takdirkan pula adanya penawar atau obat dari penyakit tersebut. Selesai dari itu, insyaallah taala kita masuk pada hadis berikutnya, al haditsul khamis wa sittun, hadis yang ke-65. Baik. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat hadis yang dibawakan oleh beliau. Qala rahimahullah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihatu minallahi wal hulmu minasy syaitani. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل ثلاثا ولا يحدث awala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan yadurruhu fa innaha lan yadurruhu ta'if ya dan tadurruhu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ar-ru'ya as-salihatu minallah." Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. "Wal-hulmu minasyaitan." Adapun mimpi buruk datangnya dari syaitan. "Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu." Apabila salah seorang di antara kalian melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia sukai, "fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu." Maka janganlah menceritakan kepada siapapun kecuali kepada orang yang memang dia cintai. "Fa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwad billah." Apabila dia melihat sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang jelek, "falyata'awwad billah." Maka hendaknya dia berlindung kepada Allah Azza wa Jal, "min syarriha," dari kejelekannya, "wa min syarri syaitan," plus dari kejelekan syaitan. "Falyadful thalathan," juga "awalyadful thalathan," juga hendaknya dia meniup dengan dibarengi sedikit ludah 3 kali. "Wala yuhaddits biha ahadan," dan jangan sama sekali menceritakan kepada siapapun. Ya. Walaupun kepada orang yang dicintai. Jangan. "Fa innaha lan tadurruhu." Karena sesungguhnya yang dia lihat itu tidak akan memadaratkannya, tidak akan berpengaruh jelek kepadanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasannya cukup panjang dari beliau. Nah, dalam hadis ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait 2 bentuk mimpi. Ya. Mimpi yang baik dan mimpi yang jelek. Baik. Kita lihat dimulai dari penjelasan mimpi yang baik. Nah, qala rahimahullah, beliau menjelaskan terkait hadis ini dimulai dengan penjelasan mimpi yang baik, ya. Akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mengabarkan dalam hadis ini, beliau mengabarkan, "anna ru'yas salihata minallah," bahwa mimpi yang baik ini adalah dari Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama, ya, mimpi yang baik. "Ai as-salimatu min takhlitis syaitani wa taswisihi." Artinya, mimpi yang baik itu tidak ada campur tangan dari syaitan dan bisikan-bisikan syaitan. Kok bisa? Kata beliau melanjutkan, "Wadzalika li'annal insana idza nama kharajat ruhuhu." Karena yang namanya manusia ketika mereka itu tidur, ya, ruhnya keluar. Ya. Ruhnya keluar. Bisa saja diganggu oleh syaitan. Nah. Jadi selamat dari gangguan syaitan kalau mimpi itu baik. "Wa hasala laha ba'du at-tajarrudi alladhi tatahayya'u bihi likathirin minal 'ulum wal ma'arif." Beliau menyebutkan di sini, mulai menyebutkan tanda-tanda mimpi yang baik. Nah, di antara tanda mimpi yang baik beliau di sini menyebutkan, "Hasala laha ba'du at-tajarrudi alladhi tatahayya'u bihi likathirin minal 'ulumi wal ma'arif." Dari hasil mimpi yang Allah berikan, dia bisa menentukan. Ya. Ba'du at-tajarrudi alladhi tatahayya bihi likathiri minal ulum wal ma'arif. Dia bisa menentukan sesuatu yang tidak bisa dia tentukan sebelumnya, kemudian dia bisa menyiapkan setelah mimpi itu, ya, karena dari mimpi itu banyak ilmu dan banyak pengetahuan yang dia dapatkan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan juga ciri mimpi yang baik, watalattafat ma'a ma yulhimuhallah. Dia bisa merasakan sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya berupa ilham. Ya, ini petunjuk baik. Nah, gitu. Terasa. Nah, berikutnya tanda mimpi yang baik, wa yulqihi ilaihal malak fi manamiha fatatanabbaha wa qad tajallat laha umurun kanat qabla dzalika majhulatun. Diturunkan atau dikirim kepada orang tersebut malaikat, ya, ketika dia tidur, maka dia menyadari, ya, atau menjelma sesuatu, ya, yang sebelumnya memang tidak dia ketahui. Sesuatu yang dia tidak ketahui ternyata menjelma dalam mimpinya. Ya. Audzukirat umuran qadgu filat anha, atau teringat dalam mimpi tersebut, ya, sesuatu yang sebelumnya dia lupakan. Autanabbahat li ahwalin yanfa'uha ma'rifatuha awil amalu biha, atau dia menyadari atas sebuah kondisi, ya, yang dia akan mendapatkan manfaat ketika teringat kembali atau bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kondisi tersebut. Ini diantara mimpi yang baik. Berikutnya, auhudzirat madharu diniyatin au dunyawiyatin lam takun laha ala balin. Atau ciri mimpi yang baik itu ada peringatan terhadap madharat agama atau dunia, ya, yang akan terjadi yang sebelumnya belum pernah terbersit dalam benak orang yang bermimpi tadi. Tanda berikutnya oleh beliau menyebutkan, ya, awit ta'abat waragabat warahabat an a'malin qad talabbasat biha. Atau, ya, dari mimpi yang dia alami, ya, itu muncul nasihat, dorongan atau bahkan larangan dari sebuah amalan yang sudah dia rencanakan, ya, waqad talabbasat biha, dan memang, ya, yang dia akan lakukan itu masih tersembunyi baik dan jeleknya. Ya. Au bisodadidzalik, atau memang, ya, menunjukkan sebuah amalan yang lebih bermanfaat lagi. Autunub bihat di ba'dil a'yan al-juz'iyah li'idkhaliha fil ahkam asy-syari'ah. Atau diingatkan terhadap sebuah, ya, syariat yang seharusnya dia lakukan. Ini diantara ciri mimpi yang baik. Kalau rahimahullah di sini beliau menyebutkan faqulu hadhil umur alamatun ala ru'ya as-salihah. Ya. Perkara-perkara yang tadi sudah disebutkan itu menandakan bahwa mimpi tersebut mimpi yang baik. Ya. Nah, ada jalan keluar. Nah, kemudian ada sesuatu yang harus dilakukan dan memang itu kemaslahatan. Nah, itu mimpi yang baik. Baik, qala rahimahullah allati hiya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu ya adalah satu bagian dari sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dari 46 bagian dari kenabian. Jadi 1/46-nya. Mimpi yang baik itu 1/46-nya kenabian. Wa ma kana minan nubuwati fahuwa la yudzab. Dan sesuatu yang termasuk dari kenabian itu tidak mungkin didustakan. Ya. Tidak mungkin berdusta. Baik. Ini bisa dilihat dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam itu bermimpi selama berapa? Selama sebelum diangkat menjadi nabi. Mimpinya berapa lama? Disebutkan dalam sirah. Ada yang tahu? Selama berapa? Antum. Disebutkan dalam sirah selama 6 bulan. Ya, selama berapa? 6 bulan. Nah, kalau dihitung-hitung ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, 6 bulan itu 1/46-nya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di antaranya mungkin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di umur berapa? Di umur berapa? 40 tahun. Di umur 40 tahun. Rasul alaihi salatu wasallam wafat pada usia 63 tahun. Berapa lama Rasul berdakwah berarti? 23 tahun. Itu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. 23 tahun. Kalau 23 tahun dikali 360 hari misalkan genapnya. Ya, ini bisa dihitung 8268 hari. Nah. Baik. Kemudian dibagi 46. Berapa? Terhitung 180 hari. Nah. Nah, 180 hari itu tinggal bagi 30. Ya. 6 bulan. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi 6 bulan itu memang 1/46. Ya, dari lamanya Nabi menjadi utusan Allah azza wajalla. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini beliau menyebutkan di sini 1/46. Ya. Jadi Nabi bermimpi 6 bulan dan Rasul menjadi nabi dan Rasul 23 tahun itu memang sesuatu yang nyata, betul. Rasul itu betul-betul nabi yang diutus. Nah, qala rahimahullah. Berikutnya beliau menyebutkan contoh-contoh. Ya. Contoh pertama, beliau mengajak untuk melihat mimpi yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanzur ila ru'yan nabi. Lihatlah kepada mimpi Nabi. Ini mimpi yang setelah diutusnya beliau menjadi rasul. Ya, bukan mimpi yang sebelumnya. Ya, mimpi sebelum menjadi rasul itu banyak dikisahkan kepada Aisyah Khadijah ya radhiyallahu taala anha. Nah. atau kepada orang-orang yang dicintainya. Ya. Baik. Lihatlah terkait dengan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Ta'ala, Allah menyebutkan id yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakum katsira la fashiltum wa tanaza'tum fil amri walakinallaha sallama innahu alimun bidzatis sudur. Dalam surat Al-Anfal. Ini sudah lewat tafsirannya. Ya, kita kan sudah masuk surat At-Taubah dalam tafsir hari Kamis. Ini Al-Anfal, surat yang baru kita lewati. Nah, ayat ini terkait dengan perang Badr. Ya kan? Terkait dengan perang Badr. Allah Ta'ala berfirman, yudyurikahumullahu fimanamika qalila. Nah, sungguh, ingatlah ketika aku memperlihatkan, Allah memperlihatkan kepadamu, ya, bahwa ya, dalam mimpimu itu, engkau melihat kaum muslimin sedikit. Ya. Walau arakum kathira, walau arakahum kathira, lafasiltum wa tanazantum fil amr. Seandainya, ya, kata Allah, aku perlihatkan orang-orang kafir banyaknya mereka ketika nanti perang terjadi, lafasiltum wa tanazantum fil amri. Niscaya kalian akan gentar dan kalian akan ya, berbantah-bantahan maju atau tidaknya. Ya. Tapi Allah sudah mengabarkan ya, bahwa akan mendapatkan ghanimah, akan mengalahkan pasukan. Ya, walaupun Rasul diperlihatkan kaum musliminnya sedikit. Allah tidak tampakkan kaum musyrikin yang banyaknya dalam mimpi tersebut, tidak. Ya, makanya tadi di antara mimpi yang baik, ya, di situ ada nasihat, di situ ada dorongan. Ya. Walaupun sedikit maju. Nah, lihat dalam mimpi Rasulullah SAW, dari tanda-tanda yang tadi yang disebutkan itu sangat cocok. Ya. Akan tetapi Allah lah yang menyelamatkan. Innahu alimun bidzatis sudur, dan sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang terjadi dalam hati-hati hambanya. Taib, kam hasala biha min manafi'in wandafa'a min madharin. Coba, berapa banyak manfaat yang didapatkan dari mimpi Rasul tadi, ya, dan berapa banyak madharat yang bisa terhilangkan dengan sebab mimpi Rasul tadi. Karena Rasul alaihissalam mengabarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihimul ajmain, ya, bahwa akan mendapatkan ghanimah nantinya. Nah, dan akan mendapatkan kemenangan, manfaat yang sangat besar. Baik, qala rahimahullah berikutnya, wa kadzalika qaulu ta'ala, begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat lain, surat Al-Fath, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina ru'usakum mumuqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ya telah membenarkan mimpi rasulnya. Ya kan? Membuktikan kebenaran mimpi rasulnya. La tadkhulunal masjidal haram. Ya. Sungguh ya, akan masuk ke Masjidil Haram itu insyaallah aminin. Aman, muhallikina ru'usakum mumuqassirina la takhafun, bertahalul dengan tenang, tidak ada rasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang tidak diketahui oleh kalian, oleh kaum muslimin. Ya. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, selain itu telah menjadikan kemenangan yang tidak lama setelah itu. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Fathu Makkah itu dikabarkan kepada Rasul melewati apa? Mimpi. Nah, melewati mimpi. Kam hasala biha min ziyadatil iman. Lihat. Nah, ketika para sahabat mengetahui ayat ini, kam hasala biha min ziyadati iman. Seberapa banyak bertambahnya iman sahabat ketika mendengar ayat ini. Wa tamma biha min kamali iqan. Berapa banyak keyakinan yang bertambah di dada-dada para sahabat ketika itu. Wa kanat min ayatillah al-azimah. Dan ini sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam ayat lain beliau menyebutkan contoh yang kedua. Qala rahimahullah, wandur ila ru'ya maliki Misra. Coba sekarang lihat contoh yang kedua terkait dengan mimpinya Raja Mesir. Ya. Wata'wil Yusuf. Wata'wil Yusufa as-Siddiqilaha. Dan ya, tafsir mimpi oleh Nabi Yusuf. Ya. Yang dibenarkan, yang jujur, ya. Terkait mimpi tadi. Ya kan? Melihat 7 ya. Ember atau apa tempat makanan ternak kosong yang 7 lagi berisi, nah penuh. Nah, lihat takwil tersebut, ya. Kama tawalla at-ta'wilu faqad wallahu Allahu mahtawat alaihi minat tadbir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan takwil-takwil mimpi yang terjadi kepada Raja Mesir tadi, Allah berikan ilmunya kepada Nabi Yusuf, mahtawat alaihi minat tadbir. Nah, di situ ada ilmu, ya, untuk planning kehidupan mendatang, ya. Tadbir, pengaturan, sistem. Fahusila bidzalika khairatun katsirah. Maka dari mimpi tadi, ya, didapati kebaikan yang sangat banyak. Wa ni'amun ghazirah, nikmat yang sangat melimpah. Wa dufi'a biha daruratun wa hajatun. Ya. Dari mimpi tadi bisa tertutupi banyak kemadharatan dan juga banyak kebutuhan. Ya, sampai dari negeri luar pun datang. Sebagaimana siapa? Keluarga Nabi Yusuf datang ke situ. Ya, minta bantuan. Ya kan? Nah, dari luar datang. Nah, kebutuhannya terpenuhi. Wa rafa'allahu biha Yusufa fawqal ibadi darajat. Nah, Allah taala angkat Nabi Yusuf dengan kejadian itu, ya, sangat jauh derajatnya dari hamba-hambanya yang lain. Baik, ini contoh kedua. Mimpi kan? Nah, kemudian beliau membawakan contoh kedua. Contoh ketiga berikutnya. Wa ta'ammal ru'ya Abdullah ibn Zaidin wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Coba kita perhatikan mimpinya Abdullah bin Zaid dan Umar bin al-Khattab. Al-adzana wal iqamata, terkait azan dan iqamah, ya. Kaifa sarat sababan lisyar'i hadhihi asy-sya'iratil 'azimah. Coba perhatikan. Bisa menjadi sebuah sebab, ya, nah, terjadinya syariat yang syiarnya sangat agung ini. allati hiya min a'dami sya'irid diniyah, yang ternyata menjadi syiar agama yang paling besar di antaranya. Adzan. Ya. Iqamah. Coba. Baik. Wa kaifa sarat sabab li syairi hadhihi syariah ladhimah allati hiya min a'dami sya'irid din. Lihat di sini. Ya. Menjadi syiar yang sangat agung, ya, dalam agama kita. Qala rahimahullah berikutnya, wa mara'iyul anbiya wal awliya as-salihina bal wa umumil mu'minina wa ghairihim ma'rufatun masyhuratun. Coba perhatikan. Setiap mimpi para nabi, ya, mimpi orang-orang soleh, bahkan keumuman kaum muslimin, beliau juga menyebutkan. Bahkan selain kaum muslimin juga, mimpi baik loh. Selain kaum muslimin, ma'rufatun masyuratun, itu sudah banyak diketahui dan sudah terkenal. Banyak dari sahabat yang apa, mendapatkan hidayah dengan sebab mimpi. Iya kan? Bermimpi kemudian datang ke negeri yang dalam mimpi itu dia lihat, ya, kemudian mendapatkan kebaikan yang dia lihat dalam mimpinya, kemudian masuk Islam. Orang kafir yang Allah berikan mimpi baik. Nah, la yuhsa mashtamalat alaihi minal manafi'il muhimmah wa thamaratit thayyibah, tidak bisa dihitung lagi, ya, apa yang dikandung dalam mimpi tersebut, manfaat yang penting, ya, hasil yang perlu dipetik dari mimpi-mimpi tadi. Sangat banyak sekali. Ya. Wa hiya min jumlatin ni'amillahi 'ala ibadih. Dan ini, kalau mimpi baik itu termasuk nikmat kepada hamba Allah secara umum. Ya, nikmat yang diberikan kepada hamba Allah secara umum, apakah kepada muslimnya atau bukan muslimnya, kafirnya. Karena orang kafir juga diberi nikmat dari Allah kan? Iya. Nah, kadang menyelamatkan atau kadang membinasakan. Nah, wa min bisyaratil mu'minin, ini pun ya, kalau terkait kepada orang-orang mukmin, ini kabar gembira kepada mereka. Ya, beda dengan orang kafir. Wa tanbihatil ghafilin juga merupakan peringatan kepada orang-orang yang sedang lalai. Wa tadzkirihi lil mu'ridin juga sebagai peringatan kepada orang-orang yang berpaling. Wa iqamatil hujjati 'alal mu'anidin dan sebagai bantahan kepada orang-orang yang melawan. Taib. Ini terkait mimpi yang baik. Taib. Kita berikutnya mimpi yang jelek. Qala rahimahullah. Jadi jenis mimpi yang kedua. Amal hulm, adapun mimpi jelek, alladhi huwa adghathu ahlam. Mimpi jelek adalah merupakan mimpi belaka, mimpi kosong. Fa innama huwa min takhlitis syaitani ala ruhil insan. Ini adalah merupakan campur tangan syaitan dengan ruhnya manusia. Wa taswisihi 'alaiha wa ifza'iha. Nah, waswas dari syaitan, bisikan syaitan dan juga bentuk menakut-nakutinya syaitan kepada manusia. Wajal bil umuri allati taksibuha alham wal ghammu, atau ya, itu adalah hasil dari sedihnya orang tersebut atau sedang gundahnya orang yang mimpi tadi. Au tujibulaha al farhu wal marah wal batar, ya, atau mimpi jelek itu sesuatu yang akan menimbulkan kesombongan, kegirangan, atau bahkan keangkuhan. Ya. au tuza'izuha li syarri wal fasadi wal hirsid dar, atau ya bisa mencemaskan terhadap sesuatu yang jelek, menimbulkan kecemasan kepada bencana atau yang semisalnya, ini mimpi jelek. Fa amara an-nabiyyu 'inda dzalika an ya'khudha al-'abdu fil asbabi allati tadfa'u syarrahu bi an la yuhaddithu biha ahadan. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan ketika terjadi hal tersebut, ya, dia menempuh sesuatu yang bisa menangkal kejelekan itu. Pertama, tidak membicarakannya kepada siapapun. Fa inna dzalika sababun li butlanihi wa idmihlalihi. Karena kalau membicarakan kepada orang, ya, nah itu sebab kebatilan. Ya. Oh iya, lakukan saja. Oh iya, padahal kejelekan. Didukung kejelekannya. Ya. Wa idmihlalihi, atau bahkan mungkin melemahkan dia untuk melakukan kebaikan. Ya. Berikutnya, wa an yatfula an shimalihi thalatha marrat. Dia meniup dengan sedikit ludah ke sebelah kiri 3 kali. Wa an yata'awwadza billah. Yang ketiganya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan alladzi huwa sababu hadzal hulmi wa dafi'ilah. Ya. Yang itulah sebab terjadi mimpi tadi, dan Allah lah yang bisa menangkalnya. Waliyat ma inna qalbuhu inda dzalika annahu la yadurruhu. Kemudian berikutnya, ya, hatinya tenang, jangan sampai terus risau. Ya, karena hal tersebut tidak akan bermadarat baginya. Misdaqan liqauli rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau hatinya merasa tenang, itu adalah bentuk membenarkan kabar Rasul. Wasiqatan binajahi asbabid dafi'atilah. Dan sebagai bentuk keyakinan, ya, nah, bahwa akan selamatnya dari hal-hal yang dimimpikan tadi. Wa amaru ya as-salihah fayandagi an yahmadallah 'alaiha. Adapun mimpi yang bagus, ya, ketika kita bermimpi, puji Allah, ya. Kemudian wa yas'aluhu tahqiqaha, minta kepada Allah supaya benar terjadi. Wa yuhaddithu biha ma yuhibbu, kemudian ceritakan kepada orang-orang yang dicintai. Kenapa? Beliau menyebutkan, ya, wa yu'allimu minhul mawaddah, menceritakan kepada kawan, saudara, ya. Apa tujuannya? Liyusira lisururihi. Ya. Supaya saudara kita, orang yang kita cintai, merasa senang. Ya. Wa yad'u lahu fi dzalik, dan mendoakan, ya, atas mimpi tadi. Wa la yuhaddithu biha man la yuhibbu. Jangan sampai menceritakan kepada orang yang sepertinya tidak suka kepada kita. Li'alla yashushu 'alaihi bitawilin yuwafiqu hawahu. Supaya dia tidak terbisiki oleh syaitan, kemudian menafsirkan mimpi tadi sesuai dengan hawa nafsunya. Wah, jelek itu, dan semisalnya. Ya, awyas ahasadan minhu, atau, ya, berusaha hasad, ya, dari mimpi yang dia alami. Fi izalati ni'mati minhu, supaya nikmat yang dia dapati itu bisa pergi. Walihada, oleh karena ini, lamma ra'a Yusuf asy-syamsa wal qamara wal kawakiba al ahada asyara sajidina lah haddatsa biha abahu. Lihat, ketika Nabi Yusuf melihat matahari, bulan, kemudian 11 bintang sujud semuanya kepada Nabi Yusuf, ya, kemudian menceritakan kepada bapaknya apa yang dikatakan oleh bapaknya, Allah taala firmankan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya, jangan, ya, ceritakan, ya, kepada saudara-saudaramu nanti mereka berencana jelek kepadamu. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi manusia. Walihada kana katmun ni'ami anil a'da ma'al imkan aula. Perhatikan di sini. Dengan dasar ini, ya, menyembunyikan nikmat dari musuh itu lebih aula, ya, lebih afdal. Kalau memungkinkan kita mendapatkan nikmat, kita tahu fulan hasad, fulan sepertinya hasad karena pembicaraan seperti ini seperti itu, sikapnya seperti ini seperti itu, khawatir. Sembunyikan kepada orang-orang seperti itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau mungkin, ya. Nah, illa idza kana fi dzalika maslahatun rajihah. Kecuali ya boleh dinampakkan kalau memang ada maslahat yang memang jelas akan terjadi. Nah, jadi ya seperti itu. Ya, terakhir, wa'lam anna ru'ya as-shadiqah taratan yaraha al-'abdu 'ala suratiha al-khariziyah. Ketahuilah, terkadang mimpi yang baik itu Allah Ta'ala perlihatkan kepada hambanya dengan bentuk pihak ketiga. Ya, kama fi ru'ya al-adhan wa ghairiha. Seperti yang terjadi pada mimpi sahabat terkait adhan dan yang lainnya. Ya, sahabat melihat ada orang kayak gini, ada orang kayak gitu, kan itu. Dia yang melihat. Nah, wa taratan yudrabu lahu fiha amsalun mahsusatun liyu'tabaru biha al-umur al-ma'kulah awil mahsusah allati tusyabbihuha. Dan terkadang juga Allah memberikan permisalan dalam contoh sesuatu yang dalam mimpi, sesuatu yang memang bisa terlihat nyata supaya bisa digambarkan kepada perkara yang memang bisa difahami dan bisa direalisasikan, atau yang semisalnya ya karu'ya maliki misra wa nahwiha, seperti mimpinya Raja Mesir, ya, 7 ember kosong, 7 ember penuh, dan semisalnya. Wahya takhtalifu bikhtilafir ra'i wal waqti wal adati wa tanawwu'il ahwal. Dan ini semuanya akan berbeda-beda, ya, karena perbedaan orang yang mimpinya, waktunya, kemudian adat kebiasaannya, dan memang ya sangat bermacam-macamnya kondisi seseorang. Nah, jadi tidak bisa ditentukan, kadang dari pihak ketiga dia itu, kadang pelaku, nah atau semisalnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, cukup sampai di sini penjelasan dari beliau. Alhamdulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.